memutih warna kulitmu, senyuman bibirmu teduhkan hati nan perih. Kau telah pergi tinggalkan aku sendiri, tiada lagi kau di sisiku. Tuhan dengarlah doa yang tulus dariku, tabahkan hatiku serta kuatkan iman. Tinggallah kini hanya sebuah kenangan yang tak dapat kulupakan. Kasih, doaku menyertaimu. Kasih, pergilah kau dengan damai. Hatiku tulus dan rela, engkau pergi tak kembali. Kasih, doaku menyertaimu.